sadari akan begini peliknya jalan kehidupanku. Dan sememangnya ku bercadas ingin menebas rintangan yang menghadang. Aku ingin tahu sebuah arti kehidupan yang hakiki. Antara rintangan